selamanya. Yakin aku setia. Harus. Wajib. Dalam cinta, semoga selamanya. Terlalu memikirkan egoku. lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Mata hatiku akan menanti. Adela, hey. Si Farina, Mas Hendy, senyum deh. Doya, cumi cumi, audio. Oh, hari nanti. pada kamu. Tapi ku perlukan jawaban jujur dari kamu, biar dunia pun tahu. Tetap akan bersatu, jadi. cucu, sajadi anak mantu, mas kawin tengsu atur langsung bermenuju. Goyang dong, Mas Endi. Asik, sing suwi cak Novi. Pusing sudah daripada masalah lebih baik jangan ganggu itu saya. Aku itu darimu enggak? Wow. Tembangan sepeleku, tondo senang marangmu. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui totari motomu kebak pelangi, hadirmu dalam hidup Tuhan, terima kasih.

Thank you. sudah mas. Buka sekel berarti ya. Deg-degan dik-dik, deg-degan dik-dik, deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare, ora nyono aku ora nglegowo. Apa bener sliramu wis pisah? Atiku menyang Solo mas, tuku selendang biru josem brono, senantian aku janda baru. Janda baru ojo macem-macem lo ya, pedotan anyar pokoknya wedok gak apa-apa. Atiku menyang Solo mas, tuku selendang biru ojo sembrono, senajan aku janda baru. Ojo sembrono lho mas, baru yeni pipanya masih baru. deg-degan deg-degan deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ono aku ora nglegowo apa bener sliramu wis pisah. Sarungan aku belanja dasteran.

aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran aku ngeri ing jaman kaya sing eling eling opamno pemas iku budaya pancene bener kan we'll be right back. Bangkur pulau purun. jani. Tegak Sampai